Hari ini kita lebaran, saatnya kita makanin nastar ya. Tapi sebelum itu oper dulu ya. Oh buruan, mau ngarepin THR, tapi gue udah gede. Terus pas maaf-maafan pasti nangis, nangis. Di meja tamu banyak banget makanan, tapi yang gue empat wafer doang. Kalau enggak ya Oreo sama kue tai kucing, itu kue yang gue abisin. Oh, banyak orang bikin dosa di kota, tapi kau minta maafnya di desa. Tapi woles aja kan ada grup WA. Oh iya, iya. Mau minta maaf tinggal copy paste, cari kata-kata bijak di IG. Jangan pada heran HP penuh BC. Maaf dong, kalau gak salah ya tolong maafin dong. Lo kok hilang chatnya, ternyata di Delta.